Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 6 September 2022 dibacakan oleh saya Tia Andalusia dan Ilham. Kapolda Aceh tinjau Stadion Haji di Murtala, perintahkan anak buahnya usut peristiwa di stadion. Menyamar jadi pembeli, polisi tangkap pengedar sabu di Pasar Garut Sigli. Organda se-Aceh diimbau gelar pertemuan dengan pengusaha angkutan untuk sepakati penyesuaian tarif. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haidar meninjau langsung kondisi terkini Stadion Hadi Murtala Lampineng Banda Aceh Selasa hari ini. Kedatangan Jenderal Bintang 2 ini untuk melihat kerusakan fasilitas stadion setelah dibakar penonton malam tadi. Pertandingan sepak bola antara Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan di Stadion Hadi Murtala Banda Aceh Senin 5 September malam batal digelar lantaran lampu penerangan lapangan padam menjelang kick-off. Kesalahan teknis tersebut membuat penonton kecewa sehingga bertindak anarkis disertai pembakaran fasilitas dan papan sponsor. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardi mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab dan pelaku pengerusakan yang disertai pembakaran. Selain itu, kata Winardi, pihaknya juga sudah memanggil dan memeriksa panitia pelaksana pertandingan secara maraton atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menyiapkan laga. Bila terbukti ada kealpaan panitia pelaksana pertandingan sehingga berujung dirusaknya gedung atau dirusaknya bangunan, maka akan dikenakan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Sedangkan oknum penonton yang membakar akan dikenakan tambahan pasal 201 ayat 1 KUHP. Sementara itu Ahmad Haidar sangat menyayangkan timbulnya aksi anarkis tersebut dan meminta anak buahnya segera mengungkap peristiwa ini sesuai ketentuan yang berlaku. Syederalun, Satres Narkoba Polres Pidi menangkap lelaki berinisial MR 48 tahun di Pasar Garut di kawasan Gampung Dayah Muara, Kecamatan Indrajaya. Penangkapan warga Gampung Blang Garut, Kecamatan Indrajaya pada Senin kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Pasar Tradisional Garut. Polisi temukan barang bukti atau BB 2 paket sabu terbungkus dengan plastik bening seberat 0,40 gram. Kapolres Pidi AKBP Padli SIK melalui Kasatres Narkoba AKP Rahmat menjelaskan, MR sering melakukan transaksi sabu di Pasar Garut, sehingga polisi berhasil menangkap dalam penyamaran sebagai pembeli. Menurutnya, saat penangkapan terjadi, pelaku MR tidak memberikan perlawanan. Polisi melakukan penggeledahan yang ditemukan sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kantong celananya. AKP Rahmat mengatakan saat diperiksa pelaku memperoleh sabu dari lelaki berinisial H yang kini masuk dalam DPU Res Narkoba Polres Pidi. Syederalun, tarif angkutan umum di Aceh dipastikan naik setelah pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu 3 September 2022. Untuk antisipasi kenaikan tarif angkutan umum tak terkendali, DPD Organda Aceh telah menyurati dan menginstruksikan seluruh DPC Organda se-Aceh melakukan pertemuan dengan pengusaha angkutan umum. Tujuannya untuk menyepakati penyesuaian tarif terbaru akibat kenaikan bahan bakar minyak. Sekretaris DPD Organda Aceh Hermansyah menyampaikan hal ini saat dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Aceh Tengku Faisal di ruang rapat Kadishub Aceh Senin kemarin. Hermansyah menambahkan pihaknya menyarankan supaya tarif yang disepakati tetap memperhatikan batas atas skema tarif angkutan umum sesuai Pemenhub. Sedangkan Faisal dalam kesempatan itu mengatakan penyesuaian tarif angkutan tetap harus mengacu pada ketentuan-ketentuan agar tidak membebani masyarakat sebagai pengguna jasa. Pada kesempatan yang sama, Kabid LLAJ Dishub Aceh, Dedi Lesmana, memastikan hingga kini tarif resmi angkutan umum yang menyesuaikan dengan kenaikan BBM terbaru belum ada, artinya masih menggunakan ketetapan tahun 2016. Dedi memprediksi kenaikan tarif sesuai batas atas yang ditetapkan pada tahun 2016 lalu akan menjadi batas bawah. Sedangkan Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh diwakili Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fahni Maulidi menyebutkan penetapan tarif angkutan dalam Permenhub hanya bagi pelayanan ekonomi saja. Jika sudah ada tarif non-ekonomi yang disepakati antara DPD Organda dengan pengusaha, pihaknya akan memantau penetapan tarif itu. Syederalun, muara sungai di Gampung Padang Panjang, Kecamatan Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya, saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Pasalnya sudah bertahun kawasan tersebut tergenang banjir akibat mulut muara tertutup sedimentasi. Jamil, warga setempat, mengungkapkan akibat tersumbatnya mulut muara tersebut, saban tahun ketika musim pasang purnama, air meluap ke pemukiman penduduk serta tambak dan areal persawahan warga. Imbasnya gagal panen padi dan panen udang. Kondisi ini tentu sangat merugikan petani di sini. Karenanya, Jamil bersama warga Gampung Padang Panjang lainnya sangat berharap langkah cepat dari Pemkab Abdia dan pemerintah Aceh dalam melakukan penanganan berupa pengerukan dan pembangunan breakwater di sepanjang bibir pantai tersebut. Sementara itu, Kecik Gampung Padang Panjang Nazar yang dikonfirmasi Serambi FM secara terpisah membenarkan apa yang dikeluhkan warga tersebut. Ia mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut hanya ada dua solusi, yakni pengerukan mulut muara dan pemasangan breakwater. Syederalun, gangguan gajah liar dengan sasaran kebun warga dan areal persawahan terus terjadi di PD. Hanya saja serangan gerombolan gajah liar dengan lokasi berpindah-pindah saat mengobrak-abrik tanaman milik warga. Untuk diketahui, teror satwa langka itu berpindah-pindah, mulai dari Muara Tiga, Padang Tiji, Mila, Sakti, Kemala, Titu, Tiro, Tangse, hingga Gempang. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Aceh, Kamaruzaman, menjelaskan yang perlu dipahami konflik gajah di Kabupaten PD terus terjadi akibat habitat kawanan gajah yang selama hidup dalam hutan belantara telah diganggu. Sehingga saat rumah satwa dilindungi itu dirusak, binatang berbadan besar keluar dari habitat dan menyasar kebun hingga lahan pertanian warga. BKSDA Aceh telah banyak melakukan dalam mengantisipasi gangguan gajah, seperti pemasangan power fencing atau kawat listrik, meski tidak secara keseluruhan. Lalu penempatan CRU di Kecamatan Mila, penempatan resort dan koordinasi dengan instansi terkait serta penyuluhan. Seperti diketahui, tanaman padi terletak di Kecamatan Kemala dan Sakti Pidi pada Minggu 4 September diobrak-abrik kawanan gajah liar. Gangguan gajah menyerang puluhan hektar tanaman padi telah terjadi sejak sepekan terakhir. Serangan gajah yang paling parah merusak tanaman padi di 4 gampung di Kecamatan Kemala, yaitu Gampung Jijim, Cutnuran, Pulau Baru, dan Pulau Pante. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi antusias pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Timur memanfaatkan program Kartu Prakerja. Menko Airlangga menyampaikan program Kartu Prakerja menjadi program government to people pertama yang dimiliki Indonesia dan keberhasilannya diakui oleh lembaga dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, program Kartu Prakerja juga berhasil meningkatkan jumlah persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan atau kursus menjadi 16,36%. Kemudian 75% dari penerima manfaat program Kartu Prakerja juga telah memanfaatkan sertifikat pelatihan yang dimiliki untuk melamar pekerjaan dan masuk ke lapangan pekerjaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan salah satu kontribusi nyata dari program Kartu Prakerja. Selain itu, dari sisi insentif, lebih dari 3,1 triliun rupiah telah disalurkan langsung dari Bendahara Umum Negara ke e-wallet penerima secara transparan dan diterima 100% tanpa potongan. Ini merupakan capaian yang luar biasa karena memang belajar seharusnya sepanjang hayat. Dalam acara yang dihadiri oleh 700 alumni program Kartu Prakerja Sekaresidenan Madiun dan 500 undangan lainnya, Airlangga turut mengapresiasi peran pemerintah setempat yang selama ini telah mendukung program Kartu Prakerja sehingga program tersebut dapat tersosialisasi dengan baik. Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa luasnya sebaran angkatan kerja yang mencapai ratusan juta jumlah angkatan kerja di Indonesia tersebar di 514 kabupaten kota, mendorong Kartu Prakerja menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau dan memberikan akses pelatihan seluas-luasnya. Selain itu, kemitraan dengan pihak swasta dan universitas juga dibangun untuk menyediakan ribuan pelatihan. Hasilnya, banyak lembaga pelatihan yang tergabung dalam ekosistem program Kartu Prakerja yang semula sangat kecil ukuran usahanya sekarang berkembang. Program Kartu Prakerja berhasil menghidupkan pasar pelatihan yang sebelumnya tidak ada. Adapun Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penerima manfaat program Kartu Prakerja kedua tertinggi se-Indonesia. Total pendaftar dari Jawa Timur mencapai 4,5 juta orang dan sebanyak 1,38 juta orang telah menjadi penerima manfaat program Kartu Prakerja. Saudara Lun, korban tewas akibat gempa bumi 6,6 skala Richter yang melanda Provinsi Sichuan Barat Daya Cina pada Senin kemarin kini menjadi 65 orang setelah sebelumnya mencapai 46 orang. Gempa susulan masih terasa pada Selasa waktu setempat, sehari setelah Survei Geologi Amerika Serikat mengumumkan gempa tersebut. Sejauh ini, 248 orang dinyatakan cedera dan setidaknya 12 orang masih hilang. USGS mengatakan pusat gempa berada sekitar 43 km atau 27 mil tenggara Kangding, sebuah kota berpenduduk sekitar 100 ribu orang. Sementara lebih dari 1 juta penduduk di daerah sekitarnya diperkirakan mengalami getaran sedang setelah gempa. Beberapa rumah pun mengalami rusak parah akibat gempa dengan gambar yang menunjukkan seluruh bangunan runtuh menjadi tumpukan batu bata dan balok kayu. Dikutip dari laman CNN Selasa hari ini, menurut Dewan Negara Cina, pemerintah telah mengaktifkan alarm tanggap darurat level 3 dan mengirimkan petugas penyelamat ke Kabupaten Luding di dekat pusat gempa. Itu untuk membersihkan jalan yang terhalang oleh tanah longsor yang dipicu oleh gempa. Sichuan, sebuah provinsi berpenduduk 84 juta orang, telah menghadapi musim panas yang sangat menantang sebelum gempa dahsyat itu terjadi. Dalam 2 bulan terakhir, provinsi ini mengalami kekeringan dan gelombang panas terburuk dalam 60 tahun. Daerah yang terkurung daratan rentan terhadap gempa bumi karena sesar Langmenshan yang membentang melintasi pegunungan Sichuan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 6 September 2022. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.